Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wal nafa wal intifa' wal mudhakarah wal dhikr wal ifadah wal istifadah wal hizza 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa tilalata 'ala al-khair ibtigha'a mardatih wa qurbih wa thawabih wa husna al-khatimah ma'a al-lutfi wal 'afiyah wa salahil 'ajiba bi rahmatika. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya begitu saya. Wa yurwa anna rajula qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'na bihi wa bi 'ulumi fid dharain amin radiyallahu anna wa 'ankum wa an sa'iril umma ajma'in. Wa yurwa anna rajulan sa'ala ibnu mas'ud an dhanbin alamma bihi hal lahu min tawbah. Fa'arada anhu ibnu mas'ud thumma dafata ilayhi fara'a 'aynahu tadrifan. فقال إن للجنة ثمانية أبواب كلها تفتح وتغلق إلا باب التوبة فإن عليه ملكا موكلا به لا يغلق فأعمال ولا تيأس. Diriwayatkan ya, dari sini ada seorang pemuda datang ke Ibn Mas'ud, datang kepada Ibn Mas'ud, sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Dia datang ke Ibnu Mas'ud itu nanya mengenai tentang dosa yang dia lakuin. Jadi dia datang, dia bilang kalau dia punya dosa, dia punya salah ya. Kemudian dia nanya, kira-kira model kayak saya nih yang begini, ada gak pintu taubat untuk saya? Berarti katakan orang ini ngerasa nyesel banget, banyak salahnya dalam hidup. Dia ngerasa dosanya luar biasa besar. Jadi saat dia datang dia nanya, orang model kayak saya begini nih, masih ada gak kira-kira pintu taubat untuk saya? Kemudian Ibn Mas'ud gak ladenin, gak dijawab. Fa'aradan Ibn Mas'ud. Amin Sayyidina Abdullah Ibn Mas'ud gak dihawil, dicuekin, dibiarin. Gak lama begitu dia nengok, ini orang yang nanya udah nangis sejadi-jadinya. Nah, artinya ini orang yang datang benar-benar nyesel sama dosa. Kenapa? Dia datang dengan penuh pertanyaan dan kekhawatiran. Nah, ada orang kadang-kadang punya dosa, dia asal iseng aja nanya, kira-kira diampunin gak? Apalagi golongan orang-orang ngeyel. Tau golongan orang-orang ngeyel? Allah tuh maha pemaaf, Allah tuh maha pengampun, Allah tuh ngeyel banget kalau ngomong. Jadi udah ditegur nih misalnya, kamu tuh sholat kakinya kelihatan, Allah maha maaf, Allah maha pengampun. Kamu tuh bajunya ini banget, ketat banget, gak sopan. Maaf, ini udah baju muslimah, gak apa-apa, yang penting ketutup kulitnya. Ini golongan ngeyel yang selalu mengangkat nama Allah yang maha pengampun, pengasih katanya dia. Allah juga tahu, Allah juga tahu. Nih ada orang bercanda ngomong, gak boleh tau gak bohong. Allah juga tahu ada yang bercanda. Nah, ini golongan ngeyel, orang-orang yang kayak gini nih ya. Yang begini-begini kadang-kadang istighfar, tak ampun, tapi bukan dari hati. Ini orang datang ke Sayyidina Abdullah bin Mas'ud emang punya niat, emang hatinya benar-benar lagi ngomongin dosanya, lagi ngingetin dosa-dosanya. Dia datang, begitu Sayyidina Abdullah cuekin, tetap pas nengok, air matanya udah penuh. Udah penuhin matanya tuh, ngalir terus. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata, inna lil jannati thamaniyati abwab. Nih, Allah, artinya di surga, ada punya 8 pintu, semuanya ditutup kecuali satu pintu yang gak pernah ditutup. Jadi pintu surga 8 kata Abdullah bin Mas'ud, ntar dia kebuka, ntar dia ketutup, ntar dia kebuka, ntar dia ketutup, tapi ada satu pintu gak pernah ditutup, selalu kebuka tuh pintu, gak pernah ditutup, selalu Allah buka. Pintu apa itu? Taubat. Pintu taubat. Bahkan fa inna alaihi malakan muqallam. Bahkan Allah SWT menyiapkan satu malaikat khusus yang menjaga itu pintu, sehingga pintu itu enggak pernah ditutup. Fa'mal wa la tayas. Maka sekarang kuncinya apa? Beramallah kamu dan jangan pernah menyerah dari amal. Jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah. Allah Maha Pengampun, memang betul Allah Maha Pengampun. Bahkan Allah SWT kasih harapan buat orang yang betul-betul udah israf sama dosanya. Hidupnya tuh udah terlalu berlampau sama dosanya. Bul, kata Allah, sampaikan kepada hambaku. Ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. Hamba sampaikan itu kepada hamba-hambaku. Mereka yang udah asrafu ala anfusihim, udah benar-benar israf, berlebihan, berlampau dalam ngelakuin kemaksiatan, sampaikan kepada mereka, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah nyerah dari rahmatnya Allah. Kejar terus. Cari terus. Di mana kita bisa dapetin rahmatnya Allah? Di situ kita cari. Ya, ini kan orang-orang ngaji, kita orang-orang pengejar Allah. Rahmat. Ngejar rahmat, ngejar ridho, ngejar ampunan, ngejar pintu taubat, kita biar taubatnya diterima sama Allah. La taqnatu min rahmatillah. Allah SWT, jangan pernah nyerah. Putus asa apalagi, jangan pernah. Ah udah deh, padahal kayak saya sih gak bakal diampuni. Jangan pernah ngomong kayak gitu. Jangan pernah. Bahkan katanya orang di Arafah, Padang Arafah, ini kan subhanallah tahun ini Indonesia gak ngerasain lagi ibadah haji. Ya, tapi insyaallah mudah-mudahan Allah segera berikan kemudahan kembali bagi kita ya untuk melaksanakan ibadah haji kita, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Itu hari Arafah. Orang-orang di hari Arafah itu min a'zamil kaba'ir fi Arafah, ada di antara dosa terbesar hari Arafah adalah seorang hamba menyangka bahwa dirinya enggak diampuni sama Allah. Di hari Arafah. Jadi kita waktu ke Arafah itu benar-benar selain mengharap berdoa minta ampun, harus yakin kamu tuh diampunin. Karena kalau kamu ngira kamu gak diampunin, dosa. Karena rahmatnya Allah buat hambanya, cintanya Allah sama hambanya, sayangnya Allah sama hamba, sampai begitu. Peluang luar biasa. Makanya orang kalau ibadah haji kan, kalau sholat kuncinya ada di Al-Fatihah, haji itu kuncinya Arafah. Kuncinya haji adanya di Arafah. Arafahnya lurus, Arafahnya lempeng, Arafahnya benar, sananya semuanya enggak. Kuncinya dia, puncaknya Arafah. Jadi di Arafah tuh maksimalin dalam doa, dalam ibadah kita, dalam apa kita di hari Arafah. Dan ini kemuliaan yang Allah kasih untuk orang-orang yang wukuf di Arafah. Orang udah haji, tawaf, tetap gak Arafah, jadi gak haji ya? Gak. Yang lain mesti bisa, kadang-kadang mesti bisa diganti. Udah bayar dam, udah apa ya. Tapi begitu Arafah gak bisa diganti. Arafah harus wudhu di sana. Nah ini dosa kalau ngira Allah gak ampunin. Dan Allah SWT sebut di dalam ayat itu, inna allaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Allah itu ngapusin dosa semuanya. Jadi kalau Allah udah mau ngapusin dosa kita, bisa dosa kita gak tersisa. Seorang ulama mengatakan di antara salah satu caranya Allah kelak menghapus dosa kita ya, itu adalah membuat anggota tubuh kita nanti lupa kalau kita dulu pernah maksiat atau ibadah. Dan kita tahu nanti di yaumil qiyamah mulut dikunci, yang ngomong mana? Badan kita nih ngomong, anggota tubuh kita ngomong kan gitu. Di antara rahmatnya Allah bukan cuma orang dikasih masuk surga tanpa hisab, gak pakai ditanya lagi enggak, tapi ada golongan yang orang-orang dikasih rahmatnya Allah, di antaranya adalah apa? Allah buat anggota tubuhnya lupa. Jadi waktu ditanya, ente dulu ngapain? Gak ngomong di badan. Amal Allah dibikin lupa. Seolah-olah gak ada dosanya, seolah-olah gak punya salahnya. Masya Allah. Enak ya jadi umatnya Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Kita kalau baca maulid tiba, gimana itu maulid tiba? Turutun idkhulun al-jannah bila kita Allah baca anak, minum. Kalau kita baca tiba kan kita kan wa turutun yaktu nabi zunumin wa payuh baru lahum. Ada lagi kelompok dia bawa dosa, kemudian Allah ampuni dosa yang selesai. Tapi yang ketiga, wasulusun yatuna bidunubin wa khotoya idham. Dia bawa dosa, dosanya gak sedikit, idham gede, gak nemu di catatan amal ibadahnya kecuali apa? Ghaira annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Di catatan amalnya enggak ketemu kecuali dia pernah syahadat doang seumur hidup. Cuman itu. Baik. Enggak ada kebaikan kecuali syahadat. Dan kita kalau baca maulid habis gitu kita baca asyhadu an la ilaha illallah. Apa bacaan selanjutnya? Asyhadu ya malaikati la ja'altu man akhlasa li bi syahada kaman kadzdzaba bi. Lihat, kata Allah bilang sama dia, "Hei wahai malaikat, saksiin," kata Allah, "demi keagunganku, tidak kujadikan orang yang pernah mengucapkan kalimat syahadat sama seperti orang yang seumur hidupnya enggak pernah berucap syahadat padaku. Tidak," kata Allah, "tidak akan pernah kusamakan mereka." Adkhiluhumul jannatu birahmati, kata Allah, "masukin mereka surga dengan rahmatku," kata Allah. Lihat rahmat Allah, lihat sayangnya Allah. Masukin mereka ke surga, kata Allah. Dengan apa? Gak punya amal. Amalnya cuma syahadat. Tapi tiba-tiba Allah bilang, masukin dia surga dengan rahmat, kata Allah. Umat Nabi Muhammad. Untung kita. Alhamdulillah. Jadi pintu taubat selalu dibuka. Kita hidup manusia, godaan syaitan terus bakal ganggu kita. Saat kita masih terus melakukan kesalahan, namanya manusia pasti, apa yang perlu kita tetap terus juga lakukan? Minta ampun. Minta ampun. Kata Allah, jangan pernah kamu putus asa. Itu pesan yang Allah Subhanahu wa taala. La tai'asu min rahmatillah. Wa yurwa annahu kana bi bani Israil syab 'abadallah 20 sana. Thumma 'asa 20 sana. Thumma nadhara fil mira'. Fara'a asy-syaibu fi lihyatihi fasa'ahu dhalika faqala ilahi. Ini ata'tuka 20 sana. Mestinya ata'tuka ini. Thumma asaituka 20 sana. Fa in raja'tu ilaik atakabbaluni? Fa sami'a qa'ilan yaqul wa la yara shakhsu. Ahbabtana fa ahbabnak. Wa taraktana fa taraknak. Wa asaitana fa amhalnak. Wa in raja'ta ilaina qabalnak. Ya salam. Ada seorang laki-laki tadi bilang, ya, ibadah sama Allah 20 tahun. Ibadah terus, enggak lepas. Nah, ini ibadahnya udah pasti enggak kayak kita. Kalau dia udah mutusin ibadah 20 tahun, istilahnya dia pergi ke gunung ibadah, mengasingkan diri dan lain sebagainya. Ibadah 20 tahun. Khusyuk dengan luar biasa ibadahnya. Nabi sama Allah selama 20 tahun namanya. Setelah dia ngabdi 20 tahun, dia buat maksiat 20 tahun juga. Dia durhaka sama Allah selama 20 tahun. Jadi dia maksiat 20 tahun, kemudian dia durhaka sama Allah 20 tahun. Tiba-tiba dia lagi ngaca, lagi bercermin. Dia ngeliat di jenggotnya ada uban. Udah tua berarti kan? Ya, kalau kita lihat dari sekarang nih, kira-kira yang begitu umur berapa itu? Umur berapa itu kira-kira? 40, masuk dari bayi udah ibadah. Ya enggak, bisa jadi dia anggap deh umur 50 ya, anggap 50, 60 deh katakan, udah ubanan. Masih kita zaman sekarang 30 tahun aja udah ubanan ya. Ini uban. Ya awal-awal kita udah ngebahas tentang uban ya. Ada pembahasan tentang uban, ngomongin uban. Uban kan Rasulnya Allah ingetin kita kalau itu udah cepat mati. Itu udah tua, berarti nanti bakal mati. Ada yang ubanan di sini? Jangan corona, uban aja Allah bilang ingat mati. Sebenarnya corona ngaca ubanan coba. Allah ngingetin kita mati sebelum corona datang. Ngaca ubanan, dia lihat di jenggotnya ada uban. Pas dia nengok, wah dia sadar, hati juga bisa. Oh berarti saya udah tua. Udah cukup deh nih, saya begini model. Selama ini maksiat, terus-terusan. Ya, ngelakuin kesalahan terus-terusan. Pas dia lihat ada uban di jenggotnya, hatinya mulai gelisah. Lalu dia kemudian ngomong, dia mengucapkan kata-kata dengan kepada Allah SWT, ilahi, ya Rabb, wahai Tuhanku, kata itu. Saya menyembah kepadamu, mengabdi kepadamu, berbuat taat kepadamu selama 20 tahun. Dan saya melakukan maksiat, aku mendurhakaimu ya Allah selama 20 tahun. Kalau aku kembali kepadamu, apakah kau akan menerimaku ya Allah? Anggap ibu punya anak. Iya, bujang, salah gaul. Mogelinnya minta ampun. Tuh, mogelin sampai minggat dari rumah. Berapa tahun gak pulang? 10 tahun. Gak ada kabar. Agak inget sama itu emak. Masih nyariin gak ya? Gak inget loh minta, masih udah dinyariin. Masih nungguin dia pulang. Anak ente hilang 10 tahun, gak ada kabar. Tapi gak ada kabar dia mati, gak ada. Cuma hilang, ente tahu dia kabur. Masih ngarep gak dia balik? Masih. Lebih parah, ente tahu dia tinggal di kampung sebelah. Diajakin balik sama orang, disuruh nasihatin, kagak mau balik. Dia milih tetap tinggal di sana. Kurang aja gak sana? Iya. Tapi masih ngarepin dia balik? Masih. Kenapa? Masih ngarep dia balik. Ini sayangnya manusia sama manusia. 10 tahun, 20 tahun mungkin. Entah berapa tahun katakan. Dia ngilang, gak balik. Nyamper aja kagak. Padahal zaman sekarang udah ada handphone, udah ada WhatsApp. Ya kalau nggak menelpon kirim jaket gitu. Nih enggak sama sekali. Masih ngarep anaknya balik. Kuat banget hari ini. Anak soalnya Ustazah tuh yang diulang berkali-kali. Anak soalnya Ustazah. Anak. Sayang banget berarti ibu sama anaknya. Cinta banget ibu sama anaknya. Allah SWT waktu ditanya, saya 20 tahun ibadah ya Allah, 20 tahun juga aku maksiat ya Allah, kiranya jika aku kembali kepadamu, apa kau akan menerimaku ya Allah? Ini orang ini nanya sama Allah. Ini Allah berhadapan dengan hamba. Kalau tadi hamba sama hamba, ibu sama anak, ini Allah sama hamba. Tiba-tiba ada hatib, ada suara, kagak ada orangnya. Ya, ada suara, kagak ada orang. Jawab pertanyaan si pemuda tadi, orang ini tadi yang nanya. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian jawab, nih orang dijawab, engkau mencintaiku, aku pun mencintaimu. Kalau kita cinta Allah, Allah juga cinta sama kita. Bahkan kita gak cinta sama Allah, Allah tetap cinta sama kita. Gitu ya. Kalau kita gak dekat sama Allah, Allah juga lebih dekat sama kita. Kan begitu. Pada bilang, engkau mencintaiku, maka aku pun mencintaimu. Watarakna kata Allah. Allah bilang, kamu ninggalin saya, ya saya juga ninggalin kamu. Ya, kalau kita lari dari Allah, ya udah, kan gitu. Kamu berpaling dari Allah, Allah bisa lebih berpaling dari kamu, lebih parah lagi. Kau bermaksiat, kata Allah, selama ini kamu lakukan kesalahan, kami biarkan. Tapi kata Allah, wa in raja'ta ilaina, tapi kalau kamu balik ke saya, gimana kami terima. Cinta sama Allah, Allah cinta juga. Cuekin Allah, Allah bisa lebih cuek. Siapa kamu cuekin Allah? Kan gitu. Iya apa enggak? Iya. Tapi kalau kita pikir-pikir, kita dicuekin sama anak aja. Kita dicuekin sama anak. Sakit hati? Tapi masih tetap dicariin. Masih tetap disayangin ya? Kita cuekin Allah, kita gak peduli sama Allah, Allah tetap perhatian sama kita, Allah tetap jaga kita, Allah tetap sayangin kita, Allah tetap kasih rezekinya kita buat kita, Allah tetap kasih nyawa buat kita, Allah tetap kasih nafas untuk kita, apa nikmat matanya masih tetap ada dijaga sama Allah, kuping kita gak gara-gara kita. Coba kalau seandainya ada dari kita yang gara-gara cuek, siapa ibu-ibu di sini yang bikin peraturan sama anaknya? Siapa yang kurang ajar, gak boleh makan? Ada gak? Ada gak dari ibu-ibu yang begitu? Gak ada. Besok lo kurang ajar, jangan nginep di rumah, pergi. Ada yang begitu? Gak ada nyari mama yang kayak gitu, gak ada. Sayang banget tuh, emaknya sama anaknya. Apa? Kita maksiat, kita ngelakuin kesalahan, gak gara-gara kesalahan. Terus Allah bilang, kamu maksiat, saya cabut nikmat mata. Hah? Kalau kamu maksiat, saya cabut nikmat nafas. Enggak. Kalau kamu maksiat, saya bikin salat kamu kejepit. Enggak. Enggak kan, rahmatnya Allah. Malah di saat sulitnya kita, di situ dibalik itu semua ada kasih sayang Allah. Subhanallah, bayangin aja sampai segitunya. Nah ini Allah bilang, wa in raja'ta ilaina, kata Allah, dah kamu maksiat sekian tahun dan seterusnya, tapi kata Allah bilang, kalau kau kembali kepadaku, kami terima, gak peduli dosanya sebanyak apa, salahnya sebanyak apa, tapi kalau udah kamu mau balik ke Allah, Allah terima. Allah tunggu, Allah nanti. Minggu lalu kita udah bilang, setiap hari Allah utus malaikat yang keliling. Siapa dari kita yang mau minta ampun? Siapa dari kita yang mau minta taubat? Siapa bahkan dari kita yang mau minta hajat? Allah khususin malaikat tiap malam keliling, nyariin siapa dari kita yang mau najat? Siapa dari kita yang minta? Itu saking cintanya Allah sendiri. Ibu-ibu yang anaknya hilang, tiap hari ngomong nyariin. Benar apa enggak? Iya, waktu perang ada wanita ikut perang sama Nabi. Perempuan zaman dulu tuh kalau ikut perang dia sibuknya di dapur, nyiapin masakan. Kalau ada sahabat yang terluka dia coba obatin lukanya. Ya di zaman Nabi itu ada enggak perempuan turun jihad ikut gitu di tenda-tendanya perangnya Rasulullah? Ada. Salah seorang dari mereka ada yang baru punya anak umurnya katakan 1 tahun sekian, baru bisa jalan loh. Lagi sedang-sedangnya anak umur segitu ya. Bayangin, tiba-tiba tuh ibu kehilangan anaknya di medan perang. Di medan perang, wah panik tuh ibu, nyariin anaknya, takut ntar ada panah yang nyasar, takut ada tombak yang nyasar, atau ada kuda atau apa yang akhir itu anak jadi ketendang atau apa. Bayangan orang tua namanya kalau sayang sama anak, lagi sedang-sedang panik. adiknya nangis-nangis nyariin anaknya, tiba-tiba dia lihat dari kejauhan anaknya. Ketemu dia nih yang hilang. Ketemu tuh anak, jalan. Wah, tuh ibu lari, tergesa-gesa, dipeluk tuh anak dengan seerat-erat, sejadi-jadi. Sahabat nih yang melihat itu kejadian, netes air mata, sedih. Ya Allah, tuh lihat adegan antara ibu sama anak, luar biasa ya. Ibu tuh kalau udah sayang sama anak, kan lagunya aja kasih ibu sepanjang masa. Kagak kenal apapun kesalahan si anak, ibu mah tetap aja sayang sama tuh anak. Betul ya? Sahabat nangis, kata Nabi SAW, yang kamu lihat tadi, ya, seorang ibu, kira-kira ibu yang tadi tuh barusan nyariin anaknya terus gitu panik ya, begitu ketemu dipeluk dengan erat sejadi-jadinya, kata Nabi, sanggup gak tuh ibu ngelempar anaknya ke api neraka? Sanggup gak? Ada api dijeblosin, sanggup gak kira-kira? Gak sanggup. Kata Nabi bilang, Allah sayang sama hambanya lebih dari itu ibu sayang sama anaknya. Bayangin, Allah sayang sama hambanya lebih dari itu ibu sayang sama anaknya. Sayangnya Allah sama kita. Masya Allah. Jadi nikmat luar biasa. Ini tadi dibilang, kata-katanya enak banget. Kalau kamu udah sadar pengen kembali kepada Allah, pintu Allah gak pernah tutup. Gak pernah tutup. Nah, itu buru-buru balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, biar Allah Subhanahu Wa Taala ampunin dosa-dosa kita. Nah Allah tuh sifatnya kalau ngampunin tuh gak nyisain. Beda sama kita. Gak nyisain. Kalau kita orang buat salah, datang minta maaf, ya, nyisa. Nyisa sakit hati, nyisa pegel. Iya, nyisa cukup saya tahu. Iya, kalau manusia. Manusia yang pegel, misalnya gak tegur-tegur lama, kalau nyerah deh nih. Tak maaf deh, walhasil. Alhamdulillah, Allah buka ya. Allah gerakin hatinya. Nah, kadang-kadang kita tuh kalau maafin orang, nyisa. Bisa. Kalau Allah, Allah kalau ngapusin dosa kita, nggak ada yang bisa. Lihat beberapa banyak konteks hadis yang menyatakan Allah ampunin kayyum waladatku ummu. Dihapus dosanya kayak baru lahir dari perut ibunya. Nggak disisain sama Allah. Nggak disisa. Kalau maafin, maafin total. Diampunin, diampunin semua. Gak pakai tuh nyisa-nyisa, enggak. Kalau udah ngampun, ngampun. Kalau udah maafin, maafin. Bahkan Allah bilang, di berapa banyak hadis Qudsi ataupun hadis lainnya, Rasulullah SAW memberikan perumpamaan orang yang diampunin dosanya. Hatta diampunin dosanya semua. Walau kana mithlu zabadil bahr. Hatta dosanya sebanyak buih di lautan. Ini orang ngelakuin satu kesalahan sama kita. Satu. Kalau kadang-kadang ada yang wasiat, mau mati pakai wasiat. Jangan kayak Abu Jahal. Wasiatnya Muhammad musuh saya di dunia akhirat. Abu Jahal mau mati kan pesannya gitu. Fir'aunnya Nabi Musa mau meninggal, aman tuh Firaun Musa Waharun, tapi telat. Kan saya udah terangin kemarin, Allah pintu taubatnya ketutup saat nyawa udah nyampe di rongkongan. Dan habis itu pintu taubat ditutup, udah nggak ada lagi kesempatan kita untuk taubat. Firaun gitu, udah nyawa di rongkongan baru aman tuh Firaun Musa Waharun, ya nggak diterima taubatnya. Kalau Abu Jahal udah mau digorong, udah mau dipotong lehernya, pakai dengan tertawa dan bilang, sampaikan kepada Muhammad, dia musuh saya dunia akhirat. Ini orang udah bangkotan, udah tua, udah mau masuk kubur, masih ngomong, kalau gue mati, jangan kasih dia datang. Mirip sama Abu Jahal yang begitu. yang kayak Abu Jahal. Na'udzubillah. Mau mati udah tua pakai pesennya. Pokoknya sama keluarga yang nol, awas. Kadang-kadang yang menginap suka Betawi ya. Maafin ya orang Betawi ya. Iya, ini karena saya di lagi di Jakarta kita. Ini orang Betawi, masa saya bilang orang Jawa gitu. Kalau mak mati, maka redo. Dia datang. Jangan kayak Abu Jahal. Sama. Sampai kita mau mati aja, permusuhan masih dibuat-buat, masih diadain, masih dibesar-besarin. Naudzubillah. Satu, kadang-kadang kesalahannya. Tapi segitu dibangkel dan diungkit, itu baru yang sampai mati masih pesennya begitu. Ini kan orang wasiatin anak yang baik-baik, bilangin keluarga tuh yang baik-baik. Dulu misal, pasti mending ya. Mak nggak akuran tuh sama yang no. Mak nggak akuran sama yang di sana. Kamu jangan begitu. Datangin tuh biar bagaimana tuh empok kamu, apa siapa kek, apa cincang siapa cincang. Ncing kamu tuh biar begitu-begitu, datengin gitu. Itu aja udah salah. Nyuruh anak datengin dia kagak. Tapi masih ngasih pesan moral yang baik. Tinggal pesennya gua haramin rumah gue. Awas. Kalau dateng najis gue. Ini kata-kata apa? Ini dari siapa? Nah, ada orang yang begitu ada? Ada. Banyak atau dikit? Banyak. Yang di sono. Ada. Yang ngaji mah nggak mungkin. Yang ngaji mah nggak mungkin. Yang di sana begitu, ya. Nah, kan kita jangan begitu. Kalau kita ngerasa pengen dapat ampunan Allah tanpa tersisa dari dosa kita, maka kalau maafin orang jangan bisa. Kalau udah ngomong maafin, ya udah maafin semua. Maafin semua ini juga buat ibu-ibu sama pasangannya. Nih, suami ngelakuin salah, minta maaf. Nih kebiasaan perempuan, suami punya salahnya itu, minta maafnya itu, dibangkelnya yang nol. Salahnya itu, diungkitnya yang lain. Padahal kata suaminya perasaan yang itu saya udah minta maaf juga. Iya, yang kemarin itu salah udah minta maaf tapi masih dibangkel. Kalau maafin tuh nggak pakai nyisa. Jangan diungkit, jangan dibangkel gitu. Maafin saudara, maafin teman. Ya, maafin siapapun. Sama kayak ibu kalau maafin anak, tuh bayangin yang tadi perumpamaannya. Kenapa saya kasih perumpamaannya di awal anak? Karena kan yang paling gak ada salahnya di mata kita tuh anak. Anak yang paling gak ada salah. Kan gitu kan? Kalau anak ngelakuin salah berapa kali juga, berapa kali dia datang minta maaf, ya udah. Maafin aja deh. Kesian katanya, gak tega. Kita pengen diampuni sama Allah begitu. Belajarlah paling tidak dari cara kita mengampuni orang lain. Maafkan kesalahan orang lain. Jangan nyisa, ini enggak udah maafan, udah ini, udah bilang, udah redo, ya redo, iya redo. Besok ketemu kayak enggak kenal. Besok ketemu kayak enggak kenal. Gimana? Ya, ente kenapa udah enggak deket lagi sama si ini? Ya, semenjak kejadian yang itu. Semenjak kejadian yang ini. Itu kebiasaan kita yang jelek. kebiasaan kita yang jelek, jangan kita ikutin. Itu hawa nafsu, setan. Katanya nggak ada yang paling bikin girang setan. Setan tuh pesta, bahagia. Kalau apa? Saya kasih tahu. Setan ketawa pertama kalau ada umat Nabi Muhammad meninggalnya su'ul khotimah. Itu kali setan pesta, bahagia karena mereka berhasil dengan misinya. Itu iblis. Iblis punya kerjaan memang bikin kita su'ul khotimah. Yang kedua, kapan lagi iblis girang? Saat istri berantem sama suami. Istri berantem sama suami, gak tegur-teguran, cuek-cuekan, apalagi sampai pisah ranjang. Malaikat gelak nanti ya kan sepanjang malam. Yang dilaknat siapa? Istri. Iya. Karena kadang-kadang memang mayoritas yang suka nyari pekala, bini. Yang paling suka ngambek, bini. Iya, mayoritasnya gitu. Jadi saat suami istri ribut, akhirnya merujuk pada hal-hal yang haram, sampai mereka akhirnya ngelakuin kesalahan-kesalahan lainnya, saat itu setan tepuk tangan, wah berhasil. Gila. Kata setan, hasutan saya berhasil. Yang ketiga, saat muslim sama muslim lainnya bertikai, berantem, gak akuran, setan paling tepuk tangan, paling gila. Jadi kalau maafin jangan nyisa bekas-bekas di hati. Udah deh, mau dibawa kemana tuh kesel, mau dibawa kemana tuh dendam. Ikhlasin, redoin, tuntas. Jangan sampai nyisa. Barangkali kalau kita begitu sama orang selama di dunia, insya Allah lebih membuat kita mudah meraih ampunan Allah kelak di akhirat. Ya kan, kita gak tahu. Ya, biar dia begitu, jangan kita. Biar dia gak senyum, jangan kita. Biar dia kagak mau undang, jangan kita. Ini gak, oh gak undang, biar aja tau. Kalau undang, datang lagi kondangan, si ini ngasih amplop berapa ya? Dia ngasih amplop kosong, besok gue juga bakal kasih amplop. Ini banyak orang-orang kayak gini. Nanti berapa orang ngasihnya segitu? Besok kalau gitu segitu juga. Orang jelek, kita kasih yang baik. Orang gak senyum, kita senyum. Orang berpaling dari kita, kita tetap baik sama dia. Jangan melengos-melengosan. Jangan sama-sama duduk sebelahan, jaraknya cuma berapa meter, kayak gak kenal dia. Ya? Orang majelis, apalagi orang majelis, godaan setannya pasti justru kita ini harus lebih solid, lebih kuat, lebih mudah memaafkan dibanding yang lainnya. Kesalahan-kesalahan yang pernah nih teman gak sengaja nyeletuk, ucap kata-katanya gak enak didengar, jangan diingat. Udah deh, keceplosan. Iya, keceplosan. Ini enggak nyindir, besok nyindir lagi. Kapan kelarnya? Iya, kapan kelarnya? Udah, kita manusia, dia manusia. Kita punya salah, pasti dia juga punya salah. Sama, begitu pula sebaliknya terus. Jadi intinya soal bukan kita memperbanyak masalah dengan sesama, tapi mengurangi masalah dengan sesama agar nanti masalah kita sendiri jadi terkurangi dengan sendirinya. Udahlah, banyak kita dosa, jangan kita perbanyak lagi dosa kita dengan mutusin tali silaturahmi. Jadi udah gak pantas, orang duduk di majelis kayak gak kenal, gak pantas. Duduk di majelis, ada hati ngedredet, gak pantas. Duduk di majelis dengar nasihat terus, tapi ada hubungan gak baik sama keluarga, gak pantas. Kita sama-sama saling membenahi di pelan-pelan. Kalau hati belum kuat, Ustazah belum kuat soalnya terlalu dalam. Ya. Ibaratnya tuh nusuknya tuh dalam. Udah dalam dia tusuk, bukan pakai pisau tajam, tumpul. Kan sakit banget tuh. Wah, benar-benar nyakitin. Misal, yang bisa ngobatin Allah. Minta maaf. Minta sama Allah, ya Allah, aku ingin menjadi hamba yang pemaaf. Mudah memaafkan kesalahan orang lain. Kuatkan hamba, obati luka-luka hati hamba. Beri pertolongan pada hamba. Minta sama Allah, pasti disembuhin sama Allah yang begitu. Orang-orang yang pada punya penyakit hati datang mengharap pada Allah, minta hatinya disembuhin dari penyakitnya, pasti disembuhin. Asal yakin, memang benar dia mau minta hatinya disembuhin dari segala penyakit hati. Insya Allah mudah-mudahan Allah pelihara hati kita, menjaga hati kita semua. Dan Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita semua. Dan insya Allah dosa kecil maupun dosa besar, sengaja maupun yang tidak disengaja, insya Allah amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah untuk yang wafat meninggal dunia dulu, yaitu almarhum Al-Habib Ahyad bin Habib Abdullah bin Hasan, dan juga almarhum Bapak Chandra Mulia bin Muhammad Asrahi, almarhum Ibu Salamah binti Syafi'i, dan juga Khalifah Su'ad binti Abdullah Segaf, dan seluruh ahli keluarga kita yang telah mendahului kita semua. Mudah-mudahan Allah luaskan kubur mereka, jadikan kubur mereka semua Allah meriadul jannah. Fatihah ila rusidina habibina syafiina rasulina Muhammad abdillah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwah abiyafanina anbiya'il mursalin wa ahli kulli minhum sahabat rasul ajma'in, thumma arwah man ijtama'na hahuna bisababihim ala radhakarnah bi asma'ihim, ثم إلى والدينا ووالديكم أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، أن الله يتغشاكم برحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة بسر الفاتحة.